Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengusaha sepatu sangat resah dengan aksi sweeping dan demo buruh yang menuntut penghapusan outsourcing dan peningkatan upah minimum. Padahal, upah minimum kita sudah lebih tinggi dari China atau Vietnam. Aksi-aksi tersebut dinilai sudah sampai tahap tidak kondusif lagi untuk melanjutkan usaha, terlebih terkesan adanya pembiaran oleh aparat hukum. Jika ini terus berlanjut, investor akan pergi dan terpaksa menutup usahanya yang akan merumahkan ribuan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda? Aksi buruh ini memang kalau di Indonesia memang sudah kadang-kadang ada segi-segi juga yang diperhatikan kadang-kadang udah kurang, apa ya menurut saya sih, kurang lihat kedua belah pihak gitu loh. Karena sekarang dalam pekerjaan apapun, sepatu itu memang sangat luar biasa peminatnya di Indonesia. Jadi ini satu hal yang kesempatan kita juga untuk menjual produk Indonesia gitu loh. Cuman yang jadi problem lagi sekarang yang ekspor-import itu jauh lebih murah tenaga kerjanya di luar negeri, di sini udah cukup mahal tapi tuntutannya mau lebih dan lebih. Kalau saya bilang lebih, seberapa besarnya yang bisa diberikan kepada perusahaan gitu loh. Kadang-kadang tenaga kerja kan hanya melakukan tugas maksimal atau tidak gitu loh. Dan mereka sudah ada kontrak, kalau namanya ekspor-import biasanya sudah ada kontrak harga company ya. Tiba-tiba ada perubahan-perubahan otomatis dengan harga naik, terus ada segala sweeping dan membuang waktu itu mengganggu untuk jadwal pengiriman. Dan akhirnya orang udah gak percaya dengan perusahaan itu, orang tidak mau lagi membuat produk itu di Indonesia. Jadi itu menjadi dilema gitu loh. Kalau memang mau ada tuntutan pun mungkin harus dipikir, kalau saya rencana setahun depan, dua tahun lagi saya mau ada begini-gini, mungkin dibicarakan jauh-jauh. Jadi kita pun siapkan diri untuk bicara ekspor-import atau segala macam sesuai dengan waktu yang selama ini kita udah ada agreement kan. Apalagi ekspor-import agreement-nya tanggal segini harus jatuh tempo. Nah ini membuat terganggu buat produksi gitu loh. Yang kita harus pikirkan lagi sekarang gini loh, apakah buru-burunya ini pun komplain itu karena dari buru atau dari syarikatnya ya. Kadang-kadang ini dilema di Indonesia tuh ada kayak segi-segi orang-orang yang berkepentingan untuk orang banyak, tapi sebenarnya sebagian nggak nuntut, cuman tuntutannya beberapa orang jadi di-blow up gitu loh. Jadi ya kapanpun kita nggak bisa bergerak gitu loh. Yang berkepentingan memang mau nggak, tiap pesan kan beda-beda. Dan ini merugikan kalau sampai pabriknya tutup, buru-buru mau ditambung di mana? Nanti untuk long term-nya mereka harus pikirkan kan, apakah mereka dituntutannya tiba-tiba tidak mencapai, ya akhirnya pabrik itu sudah tidak produksi lebih baik lagi, dia produksi dari negara lain, nah buru-buru sekarang nanggung. Apakah orang ini akan menanggung yang buru-buru nganggur, istilahnya gitu. Jangan hanya ingin sesuatu dengan satu pihak gitu loh. Kalau aku pikir harus pikir dulu, ini 2 tahun ke depan saya mau ada naik ini. Bisa aja pabrik-pabrik ini melakukan ini supaya ini tuntutan kebersamaan. Well, apa yang kamu dapatkan dari saya dan saya dapat apa dari kamu? Harus dua-duanya harus seimbang kan? Nah, dipikir kan kalau seimbang, deal, oke, kita bikin planning. Nah, nanti kita juga susun. Tapi kalau sekarang harus begini, nah, orang udah ekspor, udah jatuh tempo, waktu, di shipping ya, otomatis nggak bisa produksi dengan lancar gitu. Terus kalau Anda kata perusahaan itu oke, gampang aja saya, kalau yang saya terutama ya, kalau di perusahaan saya kan UKM, bisa aja saya tenaga kerja SPG sekarang harga naik, ya udah saya pakai beli mesin aja, monitor detektor kayak gitu mesin, orang nggak usah banyak tapi aman, tapi kan tenaga kerja lebih ganggu lagi nanti gitu loh, tuntutannya banyak tapi orangnya kualitasnya juga bisa mencapai apa yang diinginkan dengan harga itu gak gitu, kan ada kelasnya gitu, kalau kita kan semua SPG juga harus naik, tapi SPG yang mana dulu, yang jual di pasar segitu gak mungkin, jadi harus ada beberapa tahap gitu loh, nggak bisa, karena perusahaan juga ada harus tanggung ini, bayar ini, akhirnya hanya memberikan kulitnya aja, yang detailnya kita yang beresin, wah repot ya, kita sebagai pengusaha juga rasanya ini berat ya, saya juga berpikir gitu, ya udah SPG semaksimal ini kita bisa pakai, yang lebihnya pakai mesin, nah itu yang menurut saya sih. Lalu tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan pengusaha terkait masih maraknya aksi buruh seperti ini Pak? Ya kalau kita ngomong bicara gini, pengusaha kan boleh bilang maaf ya, kalau mau kerja, saya mau kerja dong di perusahaan ABC, mungkin 100 pekerja belum tentu di satu pabrik tidak akan terima karyawan, kalau sekarang saya mau kerja di ini belum tentu 100 pabrik terima dia, tapi kalau pabrik saya butuh karyawan, mungkin 1000 orang yang butuh satu ke 1000 orang yang datang. Jujur kan, dia apa nih, gitu loh. Nah sekarang, kalau sulit begini, dia bikin aja di luar negeri, tinggal dikirim ke sini. Vietnam, mereka juga. Sekarang dulu ingat ya, kita punya produksi bahan-bahan kain segala macam. Akhirnya collab, akhirnya sekarang kita belanja di China. Nah sekarang, kalau kita mau produksi lagi, boleh repot-repot gini, mendingan belanja di sana aja. Dan ini hasil-hasil yang tahun lalu, yang udah bankrupt, pengangguran banyak. Sekarang kita mulai mau sehat lagi, ada gini lagi ya. Mendingan jadi pedagang aja, udah nggak usah produksi. Akan ke sana, mendingan kita cari duit. Kamu mau berapa, saya isi aja dari sini, bikin di sini. Tapi kalau yang ekspor itu, bangun aja di negara sana yang cukup hukumnya jelas. Udah bangun, toh sama juga, yang penting saya dapat uang. Tapi kalau udah sampai di sini, dia dibuat lagi begini. Nanti kejadian kayak tahun lalu, dan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Pengusaha garment, tekstil, gone one by one. Akhirnya mereka cuma sekarang jadi penjual. Gak lagi begini, pikir lagi dua kali. Jadi kayak makan sebuah si melangkah, dibikin sana salah, dibikin sini salah. Akhirnya mereka tetap aja jalan yang dulu lagi. Ya, akhirnya nganggur akan terjadi lagi gitu loh. Nah, harus dibikin, karena kalau kita memang bisa lebih, kenapa nggak mungkin lah. Kita juga pengusaha yang bukan tidak bersifat punya toleransi saling win-win kok. Tapi kalau harus dipikirkan begitu, ya udah akhirnya ya udah mendingan beli dari luar atau buka pabrik di sana, udah diurusin, udah sayang. Kalau saya bilang sayang, karena nanti nganggur lagi, jadi salah lagi kayak dulu lagi. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya Wendy Lim.